cerita kita. Dosakah bila aku mencintaimu yang telah berdua dengannya. Kiranya kau beriku sebersih harapan. Kuntung kesedihan, kesedihan. Terima kasih para kencan rahasia untuk sejenak milikimu. Maka kau beriku sepercik harapan.